Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadirin kaum muslimin, semoga Allah jalla wa ala selalu melimpahkan, menganugerahkan kepada kita rahmatnya, bimbingan dan taufiknya untuk kita bisa istiqamah di atas jalan Allah dalam menjalankan agama Allah jalla wa ala sampai akhir hayat kita, menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan iman, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan kita berpegang dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang kita selalu harapkan dan kita minta kepada Allah jalla wa ala. Maka pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah jalla wa ala untuk kita bisa melangkahkan kaki dari rumah kita sampai di masjid ini semata-mata dalam memenuhi panggilan salat, memenuhi panggilan Allah jalla wa ala, dan kemudian kita melanjutkan talabul ilmi dalam waktu yang relatif singkat bainal maghrib wal isya. Semoga duduknya kita mendengarkan, membahas, mengkaji dari ayat-ayat Allah, hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi catatan amal saleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih pada hadis, atau sebelumnya ini pada bab ke-27. Masih dua hadis yang tersisa dari bab tersebut. Bab itu adalah terkait dengan ta'zim hurumatil muslimin, menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin. Kita telah memasuki pada hadis yang ke-17 dengan urutan hadis pada bab tersebut, sehingga urutannya jika diurutkan dari bab yang pertama adalah hadis ke-238. Riwayat hadis itu dari sahabah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal, haqqul muslimi 'alal muslim khamsun: raddus salam, wa 'iyadatul mariid, wa ittiba'ul janaiz, وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa hak muslim dengan muslim yang lainnya ada 5 perkara. Berdasarkan dari hadis ini, beliau sebutkan yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Maka telah disebutkan pada kajian yang terakhir bahwa disyariatkannya, disunnahkannya untuk membacakan salam, memulai salam dan kemudian disambut dengan menjawabnya. Hukum memulai salam adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang dikuatkan, yang hampir mendekati wajib hukumnya. Dan kemudian menjawabnya adalah hukumnya wajib, wajib ain, wajib yang mengharuskan bagi yang dituju secara individu. Jika seseorang memberikan salam kepada seorang saudaranya sendirian, maka saudaranya tadi wajib ain untuk menjawabnya. Sementara menjadi hukumnya fardu kifayah jika yang dituju adalah jamaah, artinya banyak orang. Seorang memberikan salam kepada banyak dari kaum muslimin, kemudian ketika salam itu sudah dijawab oleh salah seorang saja dari mereka, maka sudah mewakili yang lainnya. Nah, ini hukum untuk menjawab salam. 2 bagian, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain jika yang dituju adalah individu, dan menjadi fardu kifayah jika yang dituju adalah banyak orang. 6. Maka tentu dari hadis tersebut telah disebutkan menjawab salam, berarti tentunya ada yang memulai salam. Sehingga dengan memulainya tadi adalah dia telah mengajak saudaranya untuk mengamalkan kebaikan, menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6. Dalil dari itu adalah hadis juga melalui Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidaklah bisa beriman sampai kalian bisa saling mencintai sesama kaum muslimin. Awala adullukum ala syai'in. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sesuatu? Idza fa'altumuhu tahabbtum. Jika kalian lakukan itu, niscaya kalian akan saling mencintai. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, afshus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sebagai upaya untuk menumbuhkan kecintaan satu dengan lainnya adalah menebarkan salam. sehingga ketika dia mendahului untuk memberikan salam, maka dia telah mengamalkan hadis ini. Maka demikian pula dia telah mengamalkan salah satu sunnah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga siapa yang diberikan kebaikan, maka sudah sepantasnya dia menjawabnya atau membalasnya dengan kebaikan pula. Nah, dan salam diberikan kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal sekalipun. Yang dengan itu, yang tadinya tidak mengenal kemudian jadi kenal. Yang tadinya tidak kenal kemudian karena disebutkan, disampaikan salam kepadanya, maka tumbuh kecintaan. Nah, dia tidak kenal saya, kenapa dia memberikan salam kepada saya? Berarti dia perhatian kepada saya. Maka akan tumbuh selangkah demi selangkah kecintaan kepada saudaranya. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Kalau tadi sebelumnya dari riwayat dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka kita dapatkan tambahan berikutnya hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna rajulan, adanya seseorang, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair, Islam yang bagaimanakah yang terbaik? Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am, engkau memberi makan pada saudaramu, wa taqra as-salam, dan kau bacakan salam, sampaikan salam, ala man arafta wa man lam ta'rif, terhadap seseorang yang kalian telah kenal dan juga terhadap seseorang yang tidak kalian kenal sekalipun. 6. Hadisnya adalah muttafaqun alaihi. Maka di sini kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menebarkan salam. 6. Sekali lagi akan mengantarkan menjadi sebab kecintaan. Bagaimana seharusnya cara atau sifat dari salam berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padanya hadis Abu Hurairah lagi radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Nabi, lamma khalaqallahu Adam alaihi salam, ketika Allah Jalla wa'ala telah ciptakan Adam alaihi salam, qal, Allah perintahkan kepada Adam, idhab fasallim ala ula'ik, pergilah temui dan berikan salam kepada mereka. Siapakah mereka tadi? Adalah sekelompok dari kalangan para malaikat Allah. Fastami' ma yuhayyunak, maka dengarkan apa yang mereka sampaikan kepadamu. Fa innaha tahiyyatuk wa tahiyyatu dzurriyyatik, karena sesungguhnya apa yang disampaikan kepadamu bentuk penghormatan tadi adalah diperuntukkan untukmu, dan sebagai bentuk tahiyat atau penghormatan juga yang diikuti atau dilakukan oleh keturunanmu. Faqala, maka Adam menyampaikan, assalamualaikum. Faqalu, maka para malaikat menjawab, waalaikumussalam wa assalamualaika wa rahmatullah, salam atasmu dan demikian pula rahmatnya Allah. Maka mereka, para malaikat tadi, menambahkan jawaban salam Nabi Adam alaihissalam dengan tambahan, wa rahmatullah. Hadisnya muttafaqun alaihi. Kemudian dari sisi fadilah, tahapan-tahapan dari ucapan salam masing-masing memiliki nilai yang saling berpautan. Padanya hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu menyatakan, jaa rajulun ila Rasulillahi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tadi menyatakan assalamu alaikum. Faradda alaihi thumma jalas. Maka dijawablah kepadanya dan kemudian beliau orang tadi duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asrun. Maka jawaban yang seperti itu adalah mendapatkan nilai 10 kebaikan. Tsumma jaa akhar. Kemudian datang orang yang lainnya lagi menyatakan assalamu alaikum warahmatullahi. Faradda alaihi fajalas. Maka dijawabnya dengan tambahan warahmatullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan isrun, baginya 20 pahala, 20 kebaikan. Tsumma jaa akhar, kemudian datang orang yang lain, orang yang ketiga dengan menyatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan thalathun, 30 kebaikan baginya. Hadis ini dihasankan dan dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari-nya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, ini hukum asal dari salam. Maka memulai salam adalah sunnah muakkadah, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Maka jika tidak ada sebab, maka haram hukumnya untuk tidak menjawabnya. Menunjukkan kalau di sana ada sebab, maka boleh untuk mendiamkannya. Artinya tidak menjawab salam karena suatu sebab. Hal itu dibolehkan berdasarkan dari riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selama tidak lebih dari 3 hari. Yang tujuannya adalah dalam rangka untuk menghajar. Hajar bukan berarti menghajar atau memukuli, tapi dalam bahasa Arab al-hajru ha jim dan kemudian ra adalah maknanya meninggalkannya. Sebagaimana kata hijrah adalah meninggalkan negeri kafir menuju negeri kaum muslimin. Maka dia niatkan dengan maksud tidak menjawab salam saudaranya dengan suatu tujuan baik, dengan suatu maksud maslahah yang dilihat dengan cara demikian akan mengandung kebaikan terhadap saudaranya. Nah, dalam rangka untuk menghajar. Menghajar artinya memboikot. Nah, dengan tujuan yang baik. Dan itu diamalkan dan pernah berlangsung pada diri Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adanya 3 sahabat yang dihajar, diboikot oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian turun 1 ayat. Yang ayat itu di dalam surat At-Taubah ayat ke-113. 6. Antum bisa lihat tentang ayat itu penafsirannya dalam surat At-Taubah. ayat ke-118. Bukan 113 melainkan ayat 118. Allah Jalla wa Ala menyatakan wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Wa 'ala salasatil ladzina khulifu, dan terhadap tiga orang sahabat yang mereka itu khulifu, ditangguhkan penerimaan taubatnya. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sehingga jadilah bumi itu yang tadinya luas menjadi sempit dirasakan pada mereka. Namanya diboikot. Bumi itu yang layaknya luas menjadi sempit buat mereka, karena mereka tidaklah bisa sebebas yang sebelumnya. Wadaqat 'alaihim anfusuhum, dan terasa sempit jiwa-jiwa mereka. Naam. Wadhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, dan mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat berlindung dari adab Allah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah Jalla wa'ala. Thumma taba alaihim liyatubu, kemudian Allah Jalla wa'ala menerima taubat mereka untuk mereka bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Siapa tiga sahabat tersebut? Disebutkan dalam tafsir, mereka adalah yang pertama Ka'ab ibnu Malik. Ka'ab ibnu Malik. Kemudian yang kedua Murarah. Murarah bin Rabi'ah al-Amiri. Dan yang ketiga adalah Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi. Ka'ab ibnu Malik, Murarah bin Rabi'ah al-Amiri, Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi, yang ketiga-tiganya adalah dari kalangan Ansar. Naam. Kenapa mereka sampai diboikot oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya? Hanya karena satu sebab. Karena mereka tidak ikut serta di dalam perang Tabuk. Naam. Sampai-sampai disebutkan oleh Ka'ab ibn Malik sendiri dalam riwayat Muslim, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qab illa fi ghazwati Tabuk. Aku tidak pernah untuk tidak ikut serta dalam suatu peperangan, peperangan yang dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali dalam perang Tabuk saja. Yakni berarti aku selalu ikut serta peperangan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku tidak ikut dalam perang Tabuk. Disebutkan dalam riwayat dengan suatu alasan bahwa Ka'ab ibn Malik sedang menunggu panen dari tanamannya. Nanti saja saya berangkat menyusul, karena saya masih menunggu panen, kalau saya tinggal nanti akan rusak dan sebagainya. Nah, yang kemudian dengan itu menjadi sebab diboikot oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal Ka'ab ibn Malik juga tidak ikut serta di dalam perang Badar. Kata beliau, ghairu anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar walam yu'atib ahadan takhallaf anhu. kecuali aku tidak ikut serta dalam perang Badar, di mana dalam perang Badar tidaklah diasingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengikutinya. Adapun selain peperangan itu, Ka'ab bin Malik selalu mengikuti peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam perang Tabuk saja. 6. Sehingga sepulang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, Rasul tidak berbicara dengannya. Bahkan ketika Ka'ab bin Malik mendekati Rasul berusaha salat di samping Rasul, Rasul berusaha memalingkan mukanya. Didiamkan, diboikot. Bagaimana rasanya? Seperti yang disebutkan ayat, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang tadinya sesungguhnya luas menjadi sempit karena diperlakukan seperti itu. Nah, sebagai bentuk maslahat buat dia agar dia mau kembali, agar dia mau mawas diri, apa sebab dia diperlakukan seperti itu. Tapi Ka'ab bin Malik dan bersama dua orang yang lainnya, para sahabat tadi, bersabar. Pasti insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Bersabar, bersabar. Diboikot oleh Rasul tidak kurang dari 40 hari lamanya. Sampai diutus seorang sahabat untuk ketemu Ka'ab bin Malik agar dia menjauhi istrinya, tidak menggaulinya. Ka'ab pun mentaati. Bila perlu, apakah saya perlu menceraikannya? Kata Ka'ab, kalau memang itu perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat yang diutus tadi menyatakan, aku tidak mendapatkan perintah lain kecuali hanya itu. Maka lengkaplah 50 hari lamanya Rasul memboikot tiga orang sahabat tersebut, sampai kemudian turun ayat dalam surat At-Taubah tadi. Dan dikatakan bahwa, kata Syekh Ibn Taimin rahimahullah, kita tidak mengenal adanya seorang sahabat yang dipuji oleh nas seperti pujian yang diberikan kepada tiga orang sahabat tersebut. 6. Dengan turunnya ayat tadi, maka bergembiralah para sahabat, tiga sahabat tadi. 6. Disambut gembira dengan serta merta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan tentunya demikian pula para sahabat yang lainnya. Kembali mereka menganggap, kembali mereka untuk seperti semula adanya dengan tiga sahabat tersebut, berdasarkan dari ayat yang Allah turunkan kepada mereka. Maka kisah tentang masalah ini bisa dibaca pada kitab Riyadhus Shalihin yang sedang kita bahas, tepatnya pada hadis yang ke-21. Antum bisa baca riwayat itu sebagai tugas antum di rumah, untuk membaca, mentelaah hadis ke-21 pada bab tentang taubat, kisahnya tiga orang sahabat tersebut yang diboikot oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian sampai turunnya ayat dan mereka mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa dikatakan hadis itu adalah hadis yang terpanjang dari kitab Riyadhus Shalihin, bahkan mungkin bisa dikatakan terpanjang dari seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadis itu sudah dibahas pada waktunya sekian tahun yang lalu pada hadis ke-21. Maka itu kaitannya dengan surat At-Taubah ayat ke-118. Kembali kepada pembahasan bahwa demikianlah, tidak diberikannya salam karena suatu maslahah, dan diberikan batas tidaklah lebih dari 3 hari. 6. Nah, Di akhir dari itu semua, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, bahwa mendiamkan orang lain dari saudaranya kaum muslimin jika bisa membawa manfaat atau mengurangi kemaksiatan atau menjadi sebabnya taubatnya, maka itu dianjurkan, baik bersifat wajib maupun bersifat sunnah. Sedangkan jika mendiamkannya tidak membawa manfaat, tapi justru bertambah parah dan benci nam kepada orang yang baik, maka janganlah kamu mendiamkannya kepada seorang muslim. Walaupun dia berbuat maksiat sebesar apapun, dia tetap disebut seorang mukmin, tetapi imannya berkurang. Dia tetap sebagai seorang mukmin, tetapi imannya adalah berkurang. Mukmin fasik, dia mukmin tetapi fasik. Nah, demikian terkait dengan menjawab salam sebagai hak muslim satu dengan muslim yang lainnya dari perkara yang pertama. Kemudian di dalam hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang kedua, wa iyadatul marid. Menjenguk orang yang sakit digunakan dengan bahasa iyadah. Naam. Menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Maka diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan saudaranya agar dia segera diberikan kesembuhan. Yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ucapkan kepada saudaramu yang sakit, la ba'as. Naam, tahurun insyaallah. La ba'as, tidak apa-apa. Dengan apa yang kamu dapati, apa yang kamu alami, apa yang ditakdirkan oleh Allah kepadamu, la ba'as. Terimalah dengan keridhaan. La ba'sa tahurun insyaallah. Semoga Allah jalla wa ala memberikan kesembuhan kepadamu. Dalam riwayat lain, syafaqallah, semoga Allah jalla wa ala memberikan kesembuhan kepadamu. La ba'sa tahurun insyaallah. Maka hukumnya menjenguk orang yang sakit adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya, jika salah seorang dari kaum muslimin atau saudaranya telah menjenguknya, maka kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah, sudahlah cukup. Naam. Kemudian bisa berpindah kepada hukum yang wajib jika yang sakit itu adalah memiliki hubungan karib kerabat. Dengan maksud dan tujuan adalah dalam rangka untuk menyambung hubungan silaturrahim, sehingga dengan menjenguknya tadi menjadi fardhu ain. Semoga dengan jalan itu menjadi sebab untuk terjalinnya kembali hubungan silaturrahim yang tadinya terputus, yang tadinya tidak terpikirkan tentang saudara dekatnya sendiri. Tiba-tiba kemudian terdengar saudaranya sedang sakit. Nah, maka terhentak pada hatinya untuk berusaha menjenguknya. Maka bisa kepada peringkat hukumnya adalah wajib. Nah, padanya beberapa etika yang diajarkan oleh para ulama untuk menjenguk orang sakit. Di antara yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah adalah jangan terlalu banyak berbicara dengan orang yang sakit. Naam. Kalau dilihat dari memang secara kebiasaan orang sakit itu tidak suka berbicara. Naam, dia merasakan letih, dia merasakan sakitnya sehingga menjadi sebab malas untuk berbicara. Kecuali jika dilihat kondisinya bahwa dengan diajak bicara semakin semakin senang, semakin gembira, semakin terhibur, maka tidak masalah. Maka tergantung kondisinya. 6. Demikian pula janganlah tanya tentang keadaannya atau yang lainnya jika kemudian itu membuat dia gelisah atau membuat dia susah. 6. Ini diantara adab-adab kepada mereka. Maka tidak menjadi suatu kemutlakan untuk tidak banyak berbicara, melainkan adalah tergantung kondisi dari yang sakit. Yang kedua adalah janganlah terlalu lama duduk di sampingnya. 6. Karena mungkin dia punya kepentingan terkait dengan keluarganya, terkait dengan dirinya sendiri, sehingga tidak senang kalau ada orang berlama-lama untuk duduk di sisinya. 6. Maka hendaklah tahu diri sebatas mana kita bisa membatasi waktu kita ketika kita untuk menjenguk saudara kita yang sedang sakit, termasuk bertamu. 6. Maka lihat kondisinya kepada yang didatangi. Jika ternyata dia merasa nyaman dan malah senang dengan didatangi, duduk berlama, maka tidak mengapa. Tapi jika sahibul bait, pemilik rumah tadi, tidak merasa nyaman atau ada kepentingan lain, maka demikian pula tamu untuk memahaminya. Nah, demikian pula terhadap orang yang sakit, untuk mengerti dan tahu diri tentang kondisinya. Berbeda ketika sebaliknya, justru ditemani dengan berlama-lama tadi semakin senang. Dia tidak sendirian, apalagi kemudian ada yang menjaganya di waktu malam dan sebagainya, diperlukan di saat-saat yang dibutuhkan. Maka kembali lagi kepada kondisi yang sakit. Yang ketiga, bahwa para ulama menyebutkan jangan mengunjungi orang sakit pada waktu istirahat, saat-saat istirahat dan tidur. 6. Maka mungkin peraturan yang diberlakukan di rumah sakit tentunya meninjau dari sisi maslahah. 6. Waktu berkunjung adalah sore hari, kemudian dibatasi sampai jam sekian dan jam sekian, supaya orang sakit tadi bisa banyak waktu untuk beristirahat. Maka apa yang disebutkan para ulama, kembali kepada kondisi yang sakit. Kemudian diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang berobat, di mana hukumnya adalah boleh untuk berobat, bahkan sunnah jika membawa manfaat dan perkiraannya akan dapat menyembuhkan. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu syifa. Bahwa Allah jalla wa ala tidaklah turunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan padanya obatnya, penawarnya. 6. Sehingga diperintahkan bagi kita untuk berobat, dan itu tidak menafikan dari tawakal kepada Allah. Nah, tidak mengurangi atau menafikan dari makna tawakal yang sesungguhnya. Sebagaimana ketika seseorang merasakan lapar, merasakan haus, dia akan berusaha untuk cari makan, dia akan berusaha untuk minum. Tidak mendiamkan dirinya kelaparan, dia tidak minum dengan dalih sebagai tawakal kepada Allah. Maka demikian pula berobat, sebagaimana pula datangnya seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Mereka bertanya, ya Rasulullah, anatadawau, apakah kita dibolehkan untuk berobat? Qala na'am. Maka kata Nabi, tentu. Ya ibadallah tadawau, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Menunjukkan di sini diperintah bagi kita untuk berusaha berobat. Nah, sebagai upaya kita untuk mendapatkan kesembuhan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan. Inilah perkara kedua dari hakul muslim alal muslim yang lainnya. Nah, sebelum kita akhiri, maka kita baca secara bersama hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salam wa 'iyadatul marid واتباعُ الجنائز وإجابةُ الدعوة وتشميتُ العاطس متفقٌ عليه. Nilai yang bisa kita kaji, semoga Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.